baca juga pada minggu lepas tentang ibadat Nabi Daud AS, bahawa beliau pada waktu malam solatnya adalah pada pertengahan malam. Beliau akan tidur pada sepertiga malam ataupun setengah malam, kemudian dia akan bangun pada pertengahannya, kemudian dia akan tidur selepas itu. Jadi dia membagi-bagikan malam itu kepada tidur dan solat dan tahajud. Adapun pada waktu siangnya, Nabi Daud AS akan puasa satu hari dan dia akan berbuka pada esok harinya, lusanya dia puasa lagi, begitulah seterusnya. Jadi berpuasa setengah tahun. Jadi itu adalah ibadat Nabi Daud AS. Tapi begitulah, dia berpuasa tidak membuatkan Nabi Daud AS jadi lemah. Tetapi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahawa dia tidak cabut lari, tidak gentar apabila bertemu dengan musuh. Jadi demikianlah Nabi Daud AS. Kemudian kita teruskan pada kisah berikutnya. Iaitu kisah Nabi Sulaiman bin Daud AS. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli shay'in inna hadha lahuwal fadlul mubin. Maksudnya, dan Sulaiman telah mewarisi Dawud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Ini dalam surah An-Naml. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menerangkan maksudnya mewarisi kenabian dan kerajaan. Yang ini Sulaiman mewarisi daripada Daud, tak sebutkan dia mewarisi apa. Mungkin juga dia mewarisi harta, kekayaan. Tapi tafsirnya adalah Sulaiman mewarisi daripada Daud kenabian. Nabi Daud AS adalah seorang Nabi dan Rasul. Maka Nabi Sulaiman menjadi seorang Nabi, dia mewarisi kenabian dan juga kerajaan. Yang ini dia menjadi seorang raja, mewarisi daripada bapanya. Sebab Nabi Daud AS telah terangkan pada kisah sebelumnya adalah seorang raja. Baik. Adapun harta kekayaan, kata Ibnu Katsir rahimahu ta'ala, dan bukan harta kekayaan. Kenapa dia tak mewarisi daripada bapanya Daud AS harta kekayaan? Kerana Daud mempunyai beberapa anak selain Sulaiman, sehingga dia tidak mungkin mengkhususkan pewarisan harta hanya kepadanya saja. Seolah-olah ayat tersebut dia mewarisi daripada Daud, semuanya dia yang warisi. Tapi kalau dia ada anak lain, tidak perlulah kita, apa ni, Allah SWT khabarkan Sulaiman telah mewarisi Daud AS. Jadi sebab dia mempunyai anak adik-beradik lain. Selain itu, ditegaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, la nuratu nahnu la nuratu ma tarakna fa wa sadaqah. Yani kami tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sadaqah. Jadi dalilnya kenapa ditafsirkan hanya pewarisan kenabian dan kerajaan saja? Sebab hadis, dalam hadis Nabi SAW menerangkan bahawa para nabi, para rasul ini, para nabi ini, dia tidak meninggalkan warisan. Jadi orang lain tidak, ini anak-anaknya kalau ada, tidak mewarisi daripada mereka. Kalau ada harta, mereka akan tinggalkan kepada orang ramai, fakir miskin, sebagai sedekah. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, nahnu ma'asyiral anbiya ila nurah. Maksudnya kami para nabi tidak memberikan warisan. Bukan maknanya mereka tidak ada harta apabila mereka meninggal dunia. Ada. Tetapi tidak boleh diwarisi. Maknanya anak dapat sebahagian, ini dapat sebahagian, sebahagian tidak ada. Semuanya akan diberikan kepada orang ramai. Sebagai sadaqah. Jadi mereka dapat pahala sadaqah, tak dapat pahala mewariskan harta. Dengan demikian, Rasulullah SAW telah memberitahukan bahawa para nabi tidak mewariskan harta kekayaannya. Tetapi harta kekayaannya itu merupakan sedekah bagi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, dan tidak dikhususkan bagi kaum kerabatnya saja. Kerana bagi mereka dunia ini lebih rendah dan hina daripada semuanya itu, sebagaimana yang ada pada diri Sulaiman. yang telah diutus, dipilih dan diberikan kurnia olehnya. Jadi harta di sisi para nabi itu tidak ada nilainya. Jadi sebab itu mereka tidak mewariskannya. Tapi di sini terjemahannya ada seperti kelainan. Bagaimana yang ada pada diri Sulaiman tu bukan tak ada, bukan diri Sulaiman. Harta ini semuanya hina. Rendah ini sebetul daripada semuanya itu. Sebagaimana yang ada pada sebagaimana kedudukan harta ini pada diri yang mengutuskan mereka, yang memilih mereka. Itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah memberikan kelebihan kepada mereka itu Allah SWT. Tidak ada nilai harta ini sisi Allah SWT. Maka para nabi itu juga merasakan tidak ada nilai pada harta-harta ini. Jadi mereka tak ambil dan wariskan kepada anak-anak mereka, tapi dijadikan sedekah. Baik, keluasan ilmu dan keagungan kerajaannya. Allah Taala telah berfirman, Ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Wa inna ya hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Maksudnya Nabi Sulaiman AS mampu berkomunikasi dengan burung dan mengerti bahasa mereka, dan dia mampu menerjemahkan ungkapan dan maksud burung-burung itu kepada umat manusia. Sebab dia faham bahasa burung berbagai jenis. Ini umum, semua jenis burung yang mempunyai bunyi, mempunyai suara, ataupun mungkin kita yang tak dengar suaranya, semua diketahui oleh Nabi Sulaiman maknanya. Artinya mereka ada apa? Ada bahasa. Mereka berkomunikasi antara satu dengan lain. Ada yang katakan tidak, dia cuma ada bunyi saja, tetapi tidak ada maknanya. Mereka hanya faham sekian apa ni bunyi itu untuk sebagai makna kepada perkara tertentu. Jadi kalau bunyi begini, ini nak makan. Kalau bunyi gini, ini takut. Kalau bunyi gini, ini sakit. Tidak ada komunikasi. Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat dalam firman Allah SWT ini, tidak. Martifatai artinya bahasa burung. Jadi dia boleh menerjemahkan pula bahasanya itu ataupun ungkapan dan maksud burung-burung itu kepada orang lain. Selain itu, Nabi Sulaiman AS juga diberi kemampuan berkomunikasi dengan binatang-binatang lain. Berdasarkan firman Allah, wa utina min kulli syai', dan kami diberi segala sesuatu. Ini dalil ni, bahawa haiwan-haiwan lain pun yang berbicara boleh dipahami oleh Nabi Sulaiman AS maksud mereka. Dan ini nanti akan datang dalilnya. Baik, yang ini segala yang dibutuhkan seorang raja, misalnya berbagai macam alat. Yang ini segala sesuatu itu apa dia? Alat, tentera dan pasukan, baik dari bangsa jin ataupun manusia, burung, binatang liar, syaitan, ilmu pengetahuan, pemahaman serta kemampuan mengungkapkan yang tersembunyi dalam benak semua makhluk, baik yang dapat berbicara maupun tidak. Jadi segala sesuatu ini yang diperlukan oleh seorang raja, Nabi Sulaiman dapat. Jadi dia kontrol semuanya lah. Nah, ini satu kelebihan Allah SWT berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Daud dah macam gitu, dia bertasbih aja, tunduknya burung-burung semua berkumpul dan bertasbih dengan Nabi Daud AS. Itu juga dengan gunung-gunung. Nabi Sulaiman apa pula? Oh, dia boleh faham bahasa binatang-binatang. Bahkan segalanya, yakni makhluk Allah SWT yang diperlukan oleh beliau, telah ditundukkan oleh Allah SWT untuk Nabi Sulaiman. alaihi salam. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Jadi siapa yang kata ni? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya ibadah, kepada manusia kami diajar bahasa burung kan, kami diberikan segala sesuatu dan ini semuanya benar-benar adalah satu karunia yang nyata. Tunjukkan, diingat siapa yang memberikan nikmat-nikmat ini. Dia ada satu karunia fadl yang nyata, mungkin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan datang daripada dia sendiri sahaja. Ya, ini karunia yang berasal dari Rabb yang maha segalanya, pencipta langit dan bumi, sebagaimana difirmankannya. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Maksudnya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib di dalam barisan hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tenteranya sedang mereka tidak menyedarinya. Maka dia pun tersenyum dengan tertawa kerana mendengar perkataan semut itu dan dia berdoa, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Allah Ta'ala telah menceritakan tentang seorang hamba Nabi sekaligus putera Nabi-Nya Sulaiman bin Daud AS. Pada suatu hari dia menunggangi kudanya bersama dengan bala tenteranya, baik dari kalangan jin, manusia maupun burung. Nah, itu dia punya apa? Ami. Jin dan manusia berjalan bersamanya. Sedangkan burung terbang di atasnya, seraya menaungi mereka semua dengan sayap-sayapnya dari terik matahari, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang terlambat atau berubah dari posisi mereka masing-masing. Baik, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, maksudnya hingga apabila mereka sampai di lembah semut wadi naml, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tenteranya sedang mereka tidak menyadarinya. Demikianlah semut itu telah memerintahkan sekaligus memperingatkan bangsanya dari injakan kaki Sulaiman dan bala tenteranya yang mereka anggap tidak menyadarinya. Ialah itu uzur yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan bala tenteranya. Kalau dia tahu ada semut kat situ, boleh tak bijak? Jawabnya tak, tak boleh, dia takkan bijak. Jadi kenapa mereka takut? Jangan berada di atas, berturunkan, masuk ke dalam rumah sarang mereka. Sebab Nabi Sulaiman dan bala tenteranya mungkin tak sadar, wahum la yash'urun, kemudian mereka akan pijak kita, nanya kita . Jadi mereka tak salah, jadi kita yang salah, tak sembunyikan, tak selamatkan diri. Jadi demikianlah semua itu memerintahkan bangsanya supaya menyelamatkan diri. Jadi maksudnya Sulaiman bin Daud AS mampu memahami seruan yang disampaikan seekor semut kepada kaumnya. berupa pendapat yang cemerlang dan perintah yang terpuji. Dan Sulaiman pun tersenyum kerana merasa gembira atas apa yang telah dikaruniakan Allah Ta'ala kepadanya sahaja dan tidak kepada yang lainnya. Jadi ini suara semut, tak boleh dengar. Dekat-dekat pun tak boleh dengar apa. Kalau kat telinga pun tak boleh, tak boleh dengar. Agak boleh dengar sampai speaker. Jadi dengar satu hal, lepas tu boleh faham pula apa yang dikatakan oleh semut. Jadi ini bukannya orang kata bahawa dia hanya hanya bunyi yang kalau yang berbunyi itu, dan tapi tidak ada komunikasi, tidak ada language, tidak ada syntax dia apa. Cukup dengan grammar dengan apa semuanya, kita yang tak faham. Tak sampai. Ini memang belum sampai, senti-senti sampai sekarang pun belum sampai ke tahap itu. Jadi sebab apa? Dan mereka takkan sampai. Mereka takkan sampai faham bahasa binatang. Sebab ini aja khusus untuk satu orang aja dalam makhluk Allah, dalam alam ini, untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Lain orang tak dapat. Nabi Muhammad SAW pun tak dapat, mereka untuk berapa binatang aja. Dia boleh faham. Tapi kalau untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, dia boleh tahu semuanya. Jadi Nabi Sulaiman tersenyum kerana berasa gembira atas apa yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kepadanya sahaja. Orang lain tak dapat. Dan tidak kepada yang lainnya. Dan tidak seperti anggapan sebahagian orang bahawa binatang-binatang itu berbicara langsung kepada Sulaiman dan bala tenteranya. Sehingga Sulaiman sempat mengambil janji darinya dan memukulnya dengan cemeti agar tidak berbicara lagi dengan manusia setelah itu. Ini pun terjemahannya kita perbaiki lah. Ada orang yang katakan, kata Ibn Kathir Rahimah Ta'ala secara maknanya, bahawa sebelum Nabi Sulaiman AS diutuskan jadi Nabi, binatang-binatang ni bercakap. Dan dia bercakap dengan manusia. Ini macam cerita kat katun-katun lah. Jadi manusia boleh bercakap dengan binatang, binatang bercakap dengan manusia. Jadi semua orang boleh berkomunikasi antara satu dengan lain. Sampai Nabi Sulaiman AS, dia dah dapat kuasa, berkuasa atas binatang haiwan semuanya. Jadi dia ambil janji daripada mereka, jangan kamu cakap-cakap lagi dengan manusia selepas ini. Kalau tidak, kamu akan diazab. Ini dia, itu daripada bahasa Arabnya. Boleh tak kita terima pendapat? Jadi sebenarnya waktu kisah Nabi, yang kisah semut ini, sebenarnya memang semua orang dengar, bukan Nabi Sulaiman AS seorang aja, tapi bala tenteranya daripada manusia ke dan jin ke, semuanya dengar apa yang dicakap oleh semut ini. Ini sebenarnya kata Ibn Kathir Rahimah Ta'ala, yang demikian itu tidak dikatakan kecuali oleh orang-orang yang tidak mengerti. Lazina la ya'lamun. Jika demikian halnya, berarti pemahaman yang dimiliki Sulaiman terhadap bahasa binatang bukan suatu hal yang istimewa, kerana semua pun mampu memahaminya. Dan jika dia telah mengambil janji agar dia tidak berbicara dengan yang lainnya sedang dia memahaminya, maka dalam hal itu pun tidak bermanfaat. Jadi ini kalau betul semua orang boleh bercakap dengan binatang, tapi Sulaiman tak ada specialnya. Jadi Nabi Daud pun faham, sebelumnya pun faham. Jadi tak ada benda yang istimewa. Ini tidak tepat. Oleh kerana itu dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Rabbu berikanlah aku ilham. Jadi maksudnya bimbinglah aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi dia teringat nikmat Allah SWT ini, bila dengar suara semut ini, dia pun minta Allah SWT memberikan dia petunjuk untuk apa? Untuk bersyukur terhadap nikmat. Nikmat-nikmat Allah SWT semuanya sekali. Dan juga nikmat-nikmat diberikan kepada orang tuanya juga. Kemudian supaya dia diberikan taufik untuk beramal soleh. Sebab dah syukur nikmat dia tak cukup. mesti beramal. Sebab itu tujuan kita hidup untuk beramal. Dan amalan apa? Amalan macam-macam. Ini amalan yang engkau redai. Terbah yang engkau redai. Tiada amalan yang Allah tidak redai. Yang itu jangan kau berikan taufik untuk aku amalkan. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. So masukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah SWT yang salihin, ya, di dunia dan di akhirat. Dengan demikian Sulaiman telah memohon kepada Allah Ta'ala supaya dia membimbingnya untuk senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang dia anugerahkan kepadanya dan keistimewaan yang khusus diberikan kepadanya dan tidak kepada yang lain. Dan dia memohon supaya diberikan kemudahan dalam mengerjakan amal soleh. Dan dia memohon jika dia mematikan dirinya kelak, bukan matikan diri kelak, yang ini Allah SWT mematikan dirinya kelak, agar dimasukkan dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Dan Allah pun telah mengkabulkan permohonannya itu. Jadi itu yang penting, soleh. Soleh itu maknanya apa? Maknanya baik lah. Lawannya adalah buruk. Jadi itu asal maknanya soleh. Jadi sebab tu kalau kita nak dapat anak, nak dapat anak yang soleh, doakan anak yang soleh, bukan anak yang pas PSLE. Lepas tu dapat star. Dan kemudian dapat kerja itu dan dapat kerja ni. Sebab itu belum tentu lagi dia seorang anak yang soleh. Dia baik. Okay, dia dapat tu semua tapi dia tidak baik. Jadi soleh maknanya dalam agama. Asal dia dalam agama. Bila dah soleh dalam agama, tentu sekali dalam hal-hal lain Dia akan jadi soleh. Dan ini yang mungkin kalau orang nak tahu letakkan apa tujuan objektif madrasah, nak taruh apa nak didik anak nak jadi apa, nak didik jadi bahasa Arab bagus lah, bahasa Inggeris bagus, matematik bagus, tu bagus, dapat kerja dan sebagainya. Tapi akhirnya sebenarnya apa? Itu ke ataupun yang lebih penting daripada itu, semua orang perlukan ataupun mengharapkan anak-anak ini semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab itu maknanya akhlak ni kena soleh. Dan akhlak tak boleh jadi soleh kalau tak ada ilmu. Jadi kena ada ilmu. Dia asal ilmu agama. Kemudian yang lain-lain juga perlu. Sebab dalam bahasa Arab juga kadang-kadang kita sebutkan ini orang ini soleh untuk pekerjaan ini. Maknanya apa? Dah layak untuk pekerjaan ini. Yang ini tak soleh, dia tak patut, tak layak untuk buat pekerjaan ini. Sebab memang ada macam tu. Jadi menunjukkan bahawa satu tempat pendidikan juga perlu apa? Memberikan dia kemahiran untuk layak jadi seorang orang yang soleh dalam urusan dunia ini. Jadi sebelum itu adalah soleh dalam urusan agama. Nabi Sulaiman AS minta Allah SWT masukkan dia dalam golongan orang soleh pada hari kiamat kelak. Yang dimaksudkan dengan hamba-hamba yang soleh itu adalah kedua orang tuanya, yakni Daud AS dan ibunya, di mana ibunya adalah seorang yang sangat taat beribadah dan sangat soleh. Jadi solehah. Dan sebenarnya ada ceritanya disebutkan kat sini tentang ibu Nabi Daud AS, bahawa dia dengan sanadnya dia telah memberi nasihat kepada Nabi Sulaiman AS, wahai anakku, janganlah banyakkan tidur pada waktu malam. Kerana banyaknya tidur pada waktu malam, dia akan menjadikan hamba itu seorang fakir pada hari kiamat. Ini diriwayatkan daripada Ibn Majah, daripada empat orang daripada syekh-syekhnya. Kita sebutkan dia ada kisah tentang ibu Nabi Daud AS. Dia dimasukkan kat sini sebagai apa? Sebagai yang ditafsirkan Ibnu Katsir adalah seorang yang soleh. Jadi antara kisahnya yang ada dua yang dia banyak buat ibadat. Dan tentulah kalau ada soleh banyak ibadat. Dan juga ada memberi nasihat juga kan. Dia memberi nasihat kepada Nabi Daud AS. Jadi tentang dia do'if, itu yang dalam sanadnya. Tapi daripada sudut apa? Daripada sudut maknanya, ini mungkin antara nasihat yang diberikan oleh ibu Nabi Sulaiman AS kepada anak yang mungkin ini, mungkin yang lain dan sebagainya. Tentu sekali perkara yang bermanfaat. Kemudian antara burung hudhud dan ratu Saba. Allah Ta'ala telah berfirman, wa tafaqqadat tayra fa qala ma li la ara al hudhud am kana min al ghaibin لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون maksudnya dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata mengapa aku tidak melihat hudhud apakah dia termasuk yang tidak hadir sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika dia benar-benar datang kepadaku dengan membawa alasan yang terang maka tidak lama kemudian hudhud pun datang dia berkata aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya dan ku bawa kepadamu dari negeri Sabak suatu berita penting yang diyakini sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak dapat beribadah kepada Allah mengapakah atau tidakkah mereka beribadah kepada Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia Rabb yang mempunyai arsy yang besar Sulaiman berkata akan kami lihat apakah kamu benar atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Baltis berkata, hai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahawa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Lebih lanjut, Baltis berkata, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlisku. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat, yakni dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka ketika utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut bagi kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah kamu itu. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina-hina. Ini kisah Nabi Sulaiman AS dengan Hud-Hud dan juga Ratu Sabak, Permaisuri ataupun Raja Perempuan Negeri Sabak. Ya Ta'ala menceritakan kisah Sulaiman bersama burung Hud-Hud. Dalam kisah itu disebutkan bahawa burung-burung sudah berada dalam barisan masing-masing, dan setiap barisan mengutus utusan untuk menghadap sang raja. Ya, semua dah line up, dah berbaris. Termasuk burung-burung pun berbaris rupanya. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Sulaiman, serta datang kepadanya dengan membawa perwakilan masing-masing. Ya, dah berbaris, nanti wakil daripada binatang ini akan datang kepada Nabi Sulaiman. Daripada manusia akan datang, daripada jin akan datang. Ya, kemudian kalau Nabi Sulaiman suruh mereka buat ini, mereka akan laksanakan, dan seterusnya. Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan bala tentera dengan sang raja, juga ada wakil. Sebagaimana yang diceritakan Ibn Abbas, tugas burung Hud-Hud adalah mencari air. Jika semua pasukan kesulitan mendapatkan air dalam perjalanan di padang pasir, dia hanya bertugas mengecek apakah di tempat tertentu terdapat air atau tidak. Dia kena cari tempatnya ada air atau tidak. Oleh Allah Ta'ala, burung ini diberi kemampuan untuk memantau keberadaan air di dalam tanah. Jika burung itu telah memberikan informasi keberadaan air, maka mereka pun segera menggali tanah tersebut dan mengambil airnya untuk keperluan mereka. Ketika pada suatu hari menginspeksi pasukan, Sulaiman AS tidak menemukan burung Hud-Hud di posisi yang ditentukan. Burung ini dia boleh rasa, nampak tak boleh lah. Kalau ada dalam tanah memang tak nampak airnya, jadi dia boleh rasa kat tempatnya ada air ke tidak. Jadi nanti dia panggil orang untuk gorek, jadi bala tentera itu dapat kumpul air. Itu kerja dia. Sekarang Nabi Sulaiman cari dia, tak jumpa. Wakilnya tak jumpa. Bukan semua burung Hud-Hud tak ada, satu je, seekor je yang tak ada. Seekor tu adalah wakil untuk burung Hud-Hud. Faqala ma liya la aral Hud-Hud am kana minal ghaibin. Dia berkata, mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Maksudnya mengapa dia tidak berada di tempatnya? Apakah dia tidak melihat kedatanganku? Bukan terjemahannya. aku bukan dia tidak melihat kedatanganku. Dia apakah, kenapa dia tidak, aku tidak melihat dia di di tempat aku ini, di hadrati. Kenapa aku tidak melihat dia di tempat aku? Itu maksud kembali apakah dia tidak melihat kedatangan. Lam azibannahu azaban syadidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras. Dia mengancam dengan suatu siksaan. Tak cakap apa dia. Dan para ahli tafsir masih berbeza pendapat dalam masalah tersebut. Maksudnya hukuman itu benar-benar akan dirasakannya. Ya, betul ke boleh siksa binatang? Betul dia. Tak siksa macam mana? Aula adbahannahu aula ya'tiyanni bisultanin mubin. Atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika ia benar-benar datang kepadaku dengan membawa alasan yang terang. Kalau tak aku azab, aku sembelih dia. Betul-betul sembelih. Ha. Dia ancam. Melainkan dia bawa satu alasan yang jelas. Kenapa dia tak ada? Kenapa dia tak ada? Dia betul disiplin. Yang diangkat oleh Nabi Sulaiman Alaihissalam, yang dijaga oleh Nabi Sulaiman Alaihissalam. Pada tentera Nabi takut dengan Nabi Sulaiman Alaihissalam. Ini baru tak ada ya, terus dah ancam nak sembelih. Lain dengan kita ya sekarang ni. Ancam. Allah Ta'ala berfirman, fama kata ghaira ba'id. Maka tidak lama kemudian, setelah tidak lama menghilang, lalu burung hud-hud itu datang. Dia tak lama dia menghilang, kejap dia terlambat. Jadi dia pun faqal, maka dia berkata kepada Sulaiman, ahattu bima lam tuhat bih. Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Maksudnya aku melihat apa yang belum pernah kau lihat. Ini aku tahu apa yang kau tak tahu. Ini satu. Sebenarnya dalam ayat ni ulama-ulama mengambil pelajaran ya. Nabi Sulaiman alaihi salam apa dia? Dia seorang raja dan dah diterangkan dia mengetahui, dia menguasai segala galanya. Dia boleh dengar semua suara. Suara burung-burung. Memang hebat. Dia boleh kontrol jin, syaitan dan sebagainya. Yang tak kepadanya aja yang boleh apa ni, yang berada di depannya. Yang tak taat cuma gali, digari, yang buat kacau. Jadi dengan apa ni, dengan apa ni, dengan gari-gari daripada besi dan sebagainya. Tetapi seekor burung ya, burung lemah, lebih pandai, lebih tahu daripada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam satu perkara. Siapa pun tak tahu. Dalam dunia ni ada perkara tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam mesti tahu daripada sana, daripada sini, dengar daripada orang, daripada binatang dan sebagainya. Tapi perkara ni dia belum pernah dengar. Put-put yang tahu dulu. Wajitukum min Saba'in binaba'i yaqin. Dan ku bawa kepadamu dari negeri Sabah satu berita penting yang diyakini. Sabah tu di mana? Di Yaman. Di Yaman masih ada lagi ya. Jadi aku datang kepada engkau dari negeri Sabah. Kerana huruf ni dah pergi, dah terbang sampai ke negeri Sabah. Di mana mereka berada? Nabi Sulaiman AS berada di Palestin. Jauh lah dengan Yaman. Jauh sekali, beberapa bulan nak sampai. Jadi wajib tukar misalkan Nabi Yaqin. Aku datang daripada negeri Sabah dengan berita yang diyakini. Berita yang benar. Ini wajah tu merat dan tamlikuhum wa utiyat mingkuli syait walaha afsu nazim. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Jadi dalam satu sentence ni, satu ayat ini aja dah terangkan tentang apa ni, tentang berita tersebut secara agak apa ni, agak detail juga, walaupun dia umum tapi agak detail. Aku dah berada Sabah, apa dia kat Sabah tu? Dia bukan cerita macam kat Sabah ada pokok lah, ada itu, ada ni, kat mana-mana pun ada. Dia ceritakan perkara yang relevan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam supaya dia ambil tindakan. Itulah apa ni, pegawai yang bijak. Bukan suruh report semua, dia report panjang lebar tak terbaca. Puluh-puluh page tak terbaca. Kalau buat minit-minit semacam banyaknya, panjang-panjang badan yang kita nak pakai semua, sikit je. Waktu tu dah banyak-banyak. Ini kena bijak. Dia yakni negeri ini, Sabah ini, aku dapati diperintahi oleh seorang wanita. Itu yang pelik dia. Satu. Dan apa, kenapa dengan wanita ini? Wanita ni utiak pingkul di syekh ni, tukar yang pelik lah. Dan dia mempunyai segala sesuatu. Yang ini maksudnya bukan semuanya, tetapi dia punya kekayaan, dia punya tentera, dia punya apa semuanya sebagai seorang raja. Walaha arsyun azim. Dan antaranya yang istimewa tentang raja wanita ini adalah dia punya sebuah singgasana yang besar. Dan singgasana besar maknanya dia punya kekuasaan dia tu besar. Allah Ta'ala menceritakan tentang kerajaan besar milik raja-raja Sabah di Yaman. Lalu salah seorang raja memilih salah seorang wanitanya untuk memegang kekuasaan. Hingga akhirnya mereka mengangkat wanita itu sebagai pemimpin rakyatnya. Ratu ini bernama Balqis. Jadi sebenarnya cerita tentang Balqis ni banyak eh. Dalam Israiliyat, dalam kitab bahasa Arabnya banyak. Ini kita ceritakan aje lah, tak disebutkan di sini kerana tidak sah. Bahawa Balqis ni asalnya adalah apa ni, anak perempuan kepada Raja Sabah. Raja Sabah memang hebat-hebat. Tapi Raja Sabah ni dia tak mahu kahwin dengan orang-orang Yaman, wanita-wanita Yaman. Jadi dia kahwin dengan apa? Dia kahwin dengan jin, permaisuri jin daripada yang ada di Yaman. Jadi lahirlah anaknya, namanya Balqis ni, anak perempuannya. Ini cerita yang ada kat Israel. Banyak ulama tafsir yang sebutkan macam itu eh. Kita ada dalil. Ada juga kisah lain macam mana wanita ni jadi raja. Dia tak mau jadi raja, kemudian dipaksa jadi raja dan sebagainya setelah diberikan minuman keras dan seterusnya. Itu pun ada juga riwayatnya. Walau bagaimanapun, dia telah diangkat oleh kaumnya, oleh rakyatnya sebagai raja. Kemudian telah ditegaskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakar radhiyallahu an, setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW bahawa penduduk Persia dipimpin oleh seorang puteri kaisar, maka beliau pun bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Maksudnya, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan persoalannya kepada seorang wanita. Ini hadis dalam Sahih mana? Sahih Al-Bukhari. Dan macam mana Nabi SAW sebut? Macam hadis ini datang? Sebab pada zaman Rasulullah SAW di Persia itu, asalnya rajanya lelaki. Tapi bila raja itu telah meninggal dunia, yang menggantikannya adalah anak perempuannya. Jadi perkara ini, berita ini dikhabarkan, disebut-sebut sampai ke telinga Nabi SAW. InsyaAllah pun cepat-cepat apa? Bersabda, tidak akan berjaya. Lam yufliham, tidak akan berjaya, tidak akan maju, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan persoalannya, yakni pemerintahannya, pimpinannya kepada seorang wanita. Jadi kenapa tak boleh berjaya? Pasal wanita yang dia jadi pemimpin. Itu daripada Rasulullah SAW. Adakah khas untuk orang ini atau untuk wanita ini yang di Persia ini? Ya, tidak. Nabi SAW menyebutkan satu kalimat yang umum. Apa juga kaumun itu maknanya satu kaum. Tak akan berjaya kalau diserahkan pimpinannya kepada seorang wanita. Jadi sebabnya pasal wanita jadi pemimpin. Dan sebab itu ni dalil oleh ulama semuanya, wanita tak boleh jadi pemimpin. Tak sah jadi pemimpin. Walaupun dia hebat daripada lelaki, walaupun dia lebih hebat daripada lelaki ataupun sama dengan lelaki, tetap tak boleh jadi pemimpin. Ini hukum syarak. Hukum syarak eh. Ramai yang mengatakan mengambil ayat dalam Al-Quran ini, apa dia? Bahawa zaman Nabi Sulaiman AS, Allah SWT ceritakan tentang apa? Puteri Balqis, puteri. Kemudian Allah apa ni ceritakan tentang kelebih apa ni kebesaran pemerintahannya. Dan tak ada pula Allah SWT mengaibkan pemerintahannya. Jadi khabarkan aja, tak cakap apa-apa. Dan macam seolah puji pula pemerintahan puteri Balqis ini. Jadi kan bolehlah seorang wanita jadi raja. Betul ke tidak? Kita cakap pertama sekali kisah ni berlaku bila? Zaman Rasulullah SAW dan zaman Abu Bakar, zaman Umar. Bila ni berlaku? Sebelum Nabi SAW, zaman Nabi Sulaiman AS, zaman dia bukan di tempat Nabi Sulaiman AS. Bukan Nabi Sulaiman AS ada minister-minister daripada kalangan Ta'ud. Dan dia berlaku di sebuah tempat di Yaman. Dan kalau kita lihat tempat itu, tempat yang paling buruk sekali kat dunia. Sebab apa? Pertama, mereka ni semua kata, nanti kata buruk tu, menyembah, bersujud kepada matahari. Dalam banyak-banyak benda yang dia nak sujud, yang nak sembah matahari. Bila matahari tak ada, kita tak payah sembah. Dia buat apa yang dia suka lah. Malam dia dah bebas, tak ada Tuhan. Waktu siang dia Tuhan ada. Atau waktu hujan, atau waktu mendung, tak ada Tuhan. Tak payah sujud. Jadi satu kebodohan sebenarnya. Diketahui oleh seorang wanita. Jadi bukan bagus ataupun tidak ada kemuliaan terhadap pemerintahan ini sebenarnya. Walaupun wanita itu sendiri mempunyai ciri-ciri apa? Ciri-ciri yang baik. Dia sendiri secara individu ada ciri-ciri yang baik. Dan sebenarnya kalau kita lihat ciri-ciri yang baik itulah yang menyebabkan dia dapat hidayah daripada Allah SWT. Itu yang patutnya kita lihat. Dia apa ni bermesyuarat dengan apa ni menteri-menterinya, dia tak terburu-buru nak buat keputusan. Jadi ciri-ciri yang bagus. Tapi kemudian dia apa ni, dia tahu bila nak apa ni nak kata apa ni, nak menyerah kepada kebenaran dan tolak kebatilan. Dia tahu bila dah tiba masanya dia kena menyerah. Itu sebenarnya dia pandai dan dia bijak. Sebab itu mudah dia dapat taufik dan hidayah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Baik, kita teruskan kisahnya. Wa utiyat min kulli syai', dan dia dianugerahi segala sesuatu. Yang diantaranya adalah diberikan kerajaan dan kekuasaan. Walaha 'arsyun 'azim, serta mempunyai singgasana yang besar. Yakni singgasana kerajaan yang dihiasi dengan berbagai macam permata, mutiara, emas dan perhiasan yang megah. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan kekufuran mereka kepadanya. Ini orang tak ambil pula. Dia kafir. Dahsyatnya kekufuran. Mereka menyembah matahari. Dan syaitan. Ini lagi, syaitan telah menyesatkan mereka. Serta menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang tiada ilah selain dirinya. Sedangkan negeri Yaman sepatutnya sembah apa? Sembah Allah SWT. Sebab Nabi dah pernah diutuskan di negeri Yaman. Kalau kita ingat Nabi Hud AS ada di negeri Yaman. Lepas itu disesatkan oleh syaitan. Mana ada bagusnya satu pemimpin ataupun pimpinan yang telah disesatkan oleh syaitan daripada menyembah kepada Allah Ta'ala yang tiada ilah selain dirinya, yang mengetahui segala yang mereka tampakkan dan sembunyikan. Jadi Allah SWT sebutkan sepatutnya sebab Allah SWT, sebab dia tahu ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu, apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nampakkan. Matahari apa yang dia tahu? Baik yang bersifat material dia tahu yang Allah SWT, yang nampak maupun yang tidak. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian disebutkan tentang Allah SWT itu, Allah tidak ada ilah selainnya, yakni yang berhak disembah. Dan dia adalah Rab yang mempunyai arasy yang besar. Ini arasy yang paling besar. Sebab itu kena sembah Allah SWT. Maksudnya dia mempunyai arasy yang agung, yang tidak ada satu pun makhluk yang lebih besar dari ini. Ini tafsirah Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Biarkan arasy itu adalah satu perkara yang memang wujud. Arasy. Arasy itu apa? Singgah sana. Ada orang kata Al-Kashru artinya kekuasaan, Allah yang mempunyai kekuasaan yang azim. Itu tak tepat lah. Allah SWT sebutkan arasy. Bahasa Arab arasy bukan kekuasaan. Kekuasaan arasy. Baik, pada saat itulah Nabi Sulaiman AS bila dia dengar berita Hud-Hud ini, dia pun mengirimkan surat kepadanya yang mengajak mereka taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta kembali kepada ketundukan pada kekuasaannya. Oleh kerana itu Sulaiman berkata kepada mereka, "Alla ta'du 'alayya." Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku. Jangan melawan. jadi ini ajakan kepada apa ni? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam waktu yang sama, aku ni adalah Rasulullah dan aku mempunyai kekuasaan. Jangan kamu melawan aku. Ikut apa aku katakan. Jadi boleh kita berdakwah dengan apa ni? Dengan kita katakan tu, dengan ancaman juga boleh. Ataupun kita namakan dengan apa ni? Dengan apa ni, menunjukkan apa ni, kekuatan. Menunjukkan kekuatan. Tengok tempat, tengok kepada tempat. Ya, ini janganlah kalian enggan mentaatiku dan menolak menjalankan perintahku. Waktu ni muslimin, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi masuk dalam di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ditakbirkan oleh orang Islam. Maksudnya datanglah kalian kepadaku dengan penuh ketaatan dan tanpa permusuhan dan pertikaian. Dan surat itu pun segera disampaikan kepada mereka melalui perantaraan burung. Jadi ditulis dalam surat, diberikan kepada apa ni? Kepada mereka. Jadi itu memang adatnya raja-raja zaman dahulu berkomunikasi melalui surat. Tapi bezanya orang lain hantar surat dengan apa? Dengan orang lah, messenger je. Eh, kuda ke apa ni, pergi ke tempat pemerintahan lagi satu dan hantarkan surat tersebut. Tapi Nabi Sulaiman punya messenger amat-amat istimewa, melalui perantaraan burung. Dan bukan sebarang burung yang tahu, taruh aja campak ni sudah, burung boleh cakap. Aha. Dan burung boleh follow up kerja ni, burung yang bijak. Baik, yang penting Ibn Kathir Rahmat Ta'ala mengatakan, dari sana orang-orang menjadikan kertas sebagai sarana komunikasi. Ini mula-mulanya dijadikan kertas, surat sebagai alat berkomunikasi. Kertas itu dihantarkan oleh seekor burung yang boleh mendengar, taat, mengerti dan faham terhadap apa yang dia katakan dan dikatakan kepadanya. Dia sendiri boleh cakap, dia tahu apa yang dia cakap. Bukan macam burung kakak tu, dia boleh cakap? Boleh, saya tak tahu apa yang dia cakap. Kemudian dia boleh faham apa yang orang cakap. Oleh kerana itu, banyak ahli tafsir dan juga ahli lainnya yang berpendapat bahawa burung yang mengantar surat tersebut adalah hudhud. Ya, burung tu juga, bukan burung lain. Burung yang mula-mula kasih, yang beritahu khabar tentang cerita di Sabah itu. Baik, burung itu menyampaikan surat tersebut kepada Ratu Balqis ketika dia sedang sendirian. Bukan pada ketika dia ramai-ramai. Ingat kan burung tu pandai? Tak kasih pada ramai-ramai, si kecoh ya. Jadi dia berikan kepada Ratu Balqis, pada pemaisuri dia saja. Lalu dia hinggap di suatu ketepian, di satu tepian, untuk mendengarkan apa yang menjadi jawapan wanita itu atas surat yang dikirimkan Sulaiman tersebut. Sebab apa? Dia kena dengar jawapannya atau dengar apa ni tindakan mereka, supaya dia boleh khabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang apa dia buat dengan surat tersebut. Bukan hantarkan aja, lepas tu dah dapat tu, dah dapat tu suratnya, leceh ni, dia tunggu sampai dapat. Kemudian Ratu mengundang para pembesar. Jadi apa dia lakukan? Dia mengundang para pembesar kerajaan dan orang-orang penting serta semua bawahannya untuk dimintai pendapat dan pertimbangan. Sebab isi kandungan surat tu besar, penting. Dia berkata, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Balqis berkata, hai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Tak disebutkan siapa yang jatuhkan. Lalu dia membacakan kepada surat yang berbunyi, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Setelah itu dia melanjutkan bacaannya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Dan sesungguhnya isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bermula dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam zaman ni aja, tapi dah dulu dah ada. Kalau orang tanya aku, hukum tulis buku mula dengan bismillah, tulis surat mula dengan bismillah, tulis apa mula dengan bismillah, hukumnya sunnah. Nabi SAW buat, dan juga Rasulullah, Nabi-Nabi yang sebelumnya. Tak payah nak dalil-dalil lain. Itu dah cukup. Nabi SAW juga bila dia menulis surat kepada pembesar-pembesar sekeliling Mekah, dia bermulakan suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ya, asalnya kita baca apa? Dalam urusan kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak payah Bismillahirrahmanirrahim boleh ke tak boleh ke, Bismillah aja ke apa, ini boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Melainkan ada dalil yang tak bagus baca Bismillahirrahmanirrahim, hanya baca Bismillah aja seperti waktu apa? Waktu menyembelih binatang. Ada pun yang lain balik pada asal. Kemudian Ratu Balqis mengajak mereka membicarakan masalah tersebut dan meminta pendapat mereka. Dia sampaikan segala hal sedang mereka mendengarnya dengan penuh keseriusan. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Balqis berkata, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini, berikan fatwa, berikan pendapat. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlisku. Hatta tashhadun bukan hadir saja, maksudnya kamu dah berikan pandangan kamu, baru aku putuskan sesuatu. Inilah style dia, ini adalah cara dia membuat keputusan. Maksudnya aku akan menjawab seruan ini, tidak aku akan jawab seruan ini kecuali setelah kalian hadir terlebih dulu ke sini. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat di dalam peperangan. Yang ini mereka mengungkapkan pandangan mereka lah, bahawa kami mempunyai kekuatan dan kemampuan serta keberanian bertempur, berperang dan melawan musuh. Nah, ini fakta. Kamu boleh, boleh kalau nak ambil boleh. Apa dia? Kami ada siap sedia untuk apa ni, untuk berperang. Kita boleh buat. Kalau kekuatan kita cukup. Kalau kamu mau berperang, kita boleh berperang. Nah, kita tak semestinya ikut apa ni arahan dalam surat tersebut daripada Nabi Sulaiman. Dan jika engkau menginginkan hal itu dari kami, niscaya kami mampu melakukannya. Wa berarti namun demikian, wal amru ilaiki fa'nduri madza tu'murin. Tetapi namun demikian, keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Jadi mereka ni betul-betul taat kepada raja mereka walaupun dia seorang wanita. Dengan sepenuh hati mereka menampakkan ketaatan selain memberitahukan kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian mereka menyerahkan segala sesuatu kepadanya untuk melihat dan menentukan yang lebih baik bagi mereka. Dan pendapat wanita itu lebih baik dan lebih tajam daripada pendapat mereka. Dia mengetahui bahawa penulis surat tersebut tidak akan melanggar dan berkhianat. Dia mengetahui bahawa penulis surat tersebut tidak akan terima apa ni, tidak boleh dilawan dan tidak boleh dikhianati. Balik dalam bahasa Arab. Jadi saranan untuk pergi berperang itu tidak tepat sebenarnya. Pendapat wanita itu lebih baik. Sebab dia kata apa? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikianlah pula yang akan mereka perbuat. Ratu itu mengungkapkan pendapatnya yang cemerlang, bahawa raja ini jika telah menaklukkan kerajaan kita, maka semua urusan kalian akan dia pegang, dan tidak ada ketajaman, kemampuan dan kekuatan yang dahsyat melainkan ada padaku. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'u mursalun. Dia berkata, dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Jadi dia nak perang atau tidak? Tak mau. Kenapa? Sebab raja-raja ni kalau masuk, apa yang akan berlaku? Binasa saja. ya, peperangan hanya membawa kepada kebinasaan. Dan orang-orang yang penduduk dia yang akan jadi apa? Jadi hina-hina. Demikian yang mereka kerjakan. Jadi dia tahu ini yang selalu berlaku. Jadi elakkan peperangan, dia tengok maslahat rakyatnya. Jadi apa dia nak buat? Dia bermaksud nak memberikan hadiah kepada Sulaiman. Sedang dia tidak mengira jika Sulaiman alaihissalam akan menolak pemberiannya itu. Hal itu dilakukan Sulaiman kerana mereka itu orang-orang kafir. Sedang dia sendiri dan juga bala tenteranya mampu melakukan hal yang sama. Dia nak kasih hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam supaya tak payahlah apa ni, teruskan niat dia untuk apa ni, untuk berperang apa semua, tinggalkan aku sendiri, aku kasih kamu hadiah. Nanti kalau tak puas lagi kasih hadiah. Dia kasih hadiah kan, ada macam itu. Dia tak tahu Nabi Sulaiman AS tak akan terima hadiah. Buat pun nak terima hadiah, dia dah banyak harta. Nabi Sulaiman AS tak takut pada mereka. Dia lagi kuat, dia tahu lagi kuat daripada mereka. Jadi dia hanya nak satu saja. Kamu datang kepada aku Muslimin dalam keadaan merah diri, taat kepada duduk kepada. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, jadi dia pun hantarlah hadiah. Jadi maknanya ada masa lah yang berlalu. Negeri jauh, dia bukan ada jin. Yang Ratu Balkis tak pakai jin, takkan pakai burung pula bawa hadiah. Jadi burung tu dah terbang lah dulu. Dah kasih tahu apa ni, apakah tindakan lanjut, tindakan lanjut yang akan diambil oleh Puteri Balkis. Akhirnya lepas tu dia hantarkan hadiah. Tentu hadiah-hadiah yang hebat. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, Falamma ja'a Sulaimana qala atumiddunani bimal fama atani Allah khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka ketika utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta, menolong ataupun menambahkan aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang dia berikan kepadamu. Dua-dua Allah berikan awak. Walaupun dia orang beriman, yang itu orang kafir, dia pun dapat kekuasaan dan sebagainya, Allah juga yang berikan. Semua Allah berikan. Tapi bezanya pemberian yang Allah berikan kepada orang beriman, nikmat daripada Allah SWT. Ada pun pemberian yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang kafir yang tak beriman itu adalah sebagai istidraj, sebagai apa ni, uji dia. Makin dia tidak bersyukur, makin kasih nikmat, kasih nikmat, lepas Allah SWT azabkan dia sekaligus. Yang penting yang diberikan kepada aku lebih besar, lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kamu. Adanya apa kekuasaan jin, haiwan dan sebagainya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, bahkan kamu atau tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Itu maksudnya hadiah negara ni, bukan hadiah pribadi ni, hadiah negara. Apa yang negara tu boleh bawa, boleh keluarkan tu sebagai hadiah kepada satu kerajaan yang besar. Itu telah hebat, dia buat susah payah. Jadi mereka berbangga, mereka gembira dengan hadiah tersebut. Tapi kata Nabi Sulaiman, sekarang tak ada benda, padahal tak ada apa-apa harta hadiah kamu. Para ahli tafsir mengungkapkan bahawa hadiah-hadiah tersebut terdiri dari berbagai hal yang luar biasa. Tak tahu apalah. Kemudian Sulaiman bin Daud AS berkata kepada utusan yang dikirim oleh Balkis yang bawa hadiah tu, ketika itu orang-orang tengah berkumpul di hadapannya dan mendengarnya, irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillah wahum sabirun. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina, dan mereka menjadi yang hina dina. Ini tawanan-tawanan yang hina dina. Jadi dia terima atau tak terima hadiah tersebut? Tak terima. Balik semula, balik kamu dengan hadiah tersebut, tunggu kami akan datang. Sebab kami dah warning kamu. Kamu tak nak terima Islam, kami akan perang. Tapi akan keluarkan kamu dari negeri tersebut dalam keadaan hina-hina. Sulaiman berkata kepada utusan itu, kembalilah kamu dan bawa kembali hadiah ini. kerana aku mempunyai apa yang lebih banyak dan lebih berharga yang telah dikarniakan Allah Ta'ala kepadaku daripada hadiah yang karenanya kalian merasa bersenang-senang dan membanggakan diri atas sesama kalian. Falanatiyallahum bijunudillah qibalalahum biha. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak kuasa melawannya. Maksudnya Sulaiman AS mengatakan, aku akan mengutus bala tentera kepada mereka dan mereka tiada dapat menolak, melawan atau memeranginya. Dan aku akan mengusir mereka dari negeri mereka sebagai wujud penghinaan terhadap mereka. Wahum sahirun. Dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina, yakni mereka akan mendapat penghinaan, aib dan kebinasaan. Jadi itu cara Nabi Sulaiman AS, tak ada apa namanya pelan-pelan ataupun lembut-lembut dan sebagainya, sebab dia ada kekuasaan. Namun dengan kekuasaannya, dia seorang yang tawaduk, sentiasa bersyukur pada nikmat-nikmat Allah SWT, dan dia melaksanakan fungsinya hidup di dalam bumi Allah SWT ni, iaitu apa? Untuk menyebarkan mesej dakwah kepada Allah SWT, hanya menyembah hanya kepada Allah SWT. Masih lagi cerita ni tentang apa? Tentang tauhid. Tentang tauhid. Bukan masalah orang tu pandai, orang tu baik, makmurkan negeri dan sebagainya. Dan itu pemasyuri Sabah itu, orang yang memakmurkan bumi, khalifah lah. Banyak kekuasaan dan sebagainya, bijak mentadbir, diplomasi lah, ataupun dipanggil demokrasi lah dan seterusnya, ada. Tapi tak pakai itu semuanya kalau mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena ingatlah. Jadi kerajaan, tak kena objektif kerajaan pula apa dia. Kerajaan nak jadi apa? Kaya je dah, itu je. Takkan habis gitu je, mewah. Tak cukup. Dia nak jadikan rakyat-rakyatnya, negeri ini adalah negeri yang menyembah Allah SWT saja, mentauhidkan Allah SWT dan cuba menyebarkan dakwah itu kepada negeri-negeri lain. Itu dia. Baik, kemudian ketika Sulaiman mendengar kedatangan mereka, maksudnya Sulaiman AS mengatakan, aku akan mengutus bala tentera kepada mereka dan mereka tiada dapat menolak, melawan atau memeranginya, dan aku akan mengusir mereka dari negeri mereka sebagai wujud penghinaan terhadap mereka. Yes. Setelah berita itu disampaikan kepada mereka oleh Nabi Allah, maka tidak ada kata lain bagi mereka kecuali mentaatinya. Mereka pun langsung memenuhi. Maka para sahabat Ratu Balqis itu bertolak dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Ketika Sulaiman mendengar kedatangan mereka, maka dia berkata kepada semua orang yang berada di hadapannya, termasuk di dalamnya bangsa jin, sebagaimana yang dikisahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi cerita je, bila dah dikatakan kami akan datang nak perang kamu, kalau kamu tak nak ikut, ini apa jadi, apa jawapan mereka? Mereka pun okey lah, kami pun akan menyerah diri, mereka tak nak lawan. Sebenarnya mereka takut nak lawan. Jadi mereka mula datang untuk kepada Nabi Sulaiman AS, nak declare ketaatan mereka kepada Nabi Sulaiman AS. Jadi inilah yang diceritakan. Ketika Sulaiman mendengar kedatangan mereka, maka dia berkata kepada semua orang yang berada di hadapannya, termasuk di dalamnya bangsa jin, sebagaimana yang dikisahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ayyi ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wa inni alayhi laqawiyun amin. Qala alladhi andahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyi yartadda ilayka tarfuk. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Sulaiman berkata, hai para pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgah sananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang serah diri? Ifrit dari golongan jin berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat duduk. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai. Seorang yang punya ilmu dari ahli kitab berkata, aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgah sana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Rabku untuk mencubaku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari ini akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabku maha kaya lagi maha mulia. Dia berkata, rubahlah baginya singgah sananya. Maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal. Dan ketika Balqis datang, ditanyakan kepadanya, serupa inikah singgah sana? Balqis menjawab, seakan-akan singgah sana ini singgah sanaku. Kami pernah diberikan pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya untuk menampakkan keislamannya, kerana sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang kafir. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia melihat istana, lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya kedua betisnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya dia adalah istana licin terbuat dari kaca. Balqis berkata, ya Rabbu, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Rabb semesta alam. Jadi artinya Masjid Balqis itu dah datang lah dengan rakyat dia dah datang untuk menjadi pada Nabi Sulaiman AS. Tapi sebelum datang, Nabi Sulaiman dah ambil dia punya aras. Bukan aras ya, dia punya istana dia. Jadi nak bawa istana ni, bawa kat sini, bukannya buat baru, dipikir semua dah apa ni, teknologi lama. Zaman Nabi Sulaiman AS tak payah duplikat. Ambil je terus yang exactly je. Mana boleh buat macam itu? Kalau sekarang Nabi Sulaiman AS ada, ambil. Menyekal Allah SWT berpuasa atas segala sesuatu. Dia kalau nak buat gitu boleh je. Orang Islam sekarang boleh kontrol dunia. No problem. Diberikan kepada siapa yang dia kendaki, kepada faat kepada Allah SWT. Tunjukkan kepada kita ni, apa ni, rasa hina lah, rasa rendah lah dengan agama Islam, tak confident dengan janji Allah SWT dan sebagainya. Sebenarnya perkara ni semua dah berlaku. Allah SWT dah buat dah tu semuanya. Dia menangkan Islam semenang-menangnya, sebesar-besar kemenangan tak pernah berlaku dalam sejarah, macam kisah Nabi Sulaiman AS. Jadi setelah Sulaiman meminta bangsa jin untuk menghadirkan di singgasana Balqis kepada iaitu kursi kebesaran yang menjadi tempat duduknya pada saat memerintah di hadapannya sebelum kedatangan Balqis kepadanya, maka qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit ini yang cerdik dari golongan jin berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Bila Nabi Sallam akan berdiri dari tempat duduknya? Lagi satu minit, lagi satu jam. Jadi kata Ibn Kathir Rahmat Ta'ala, majlis ni bukan tempat duduk. Majlis ni asal majlis. Apa majlis tu? Apa ni? Satu-satu sesi duduk lah. Nabi Sallam Al-Sallam sebagai rajin, dia akan duduk, temu rakyat apa semuanya. Ha, sampai dia selesai melaksanakan tugas dia, kan? Dia akan balik. Jadi sebelum pertemuan yang engkau adakan ini selesai, majlis pertemuan dengan rakyat-rakyat ni selesai. Jadi di antara pendapat yang menyatakan yang ni dari permulaan siang sampai sebelum matahari tergelincir. Ini setengah hari rupanya majlis, majlis tersebut. Jadi sebelum habis majlis ni, sebelum zawal, maka arasy tu dah akan kau bukan ada apa ni dapati di hadapan engkau lah Sulaiman. Kata siapa? Kata Ifrit. Ifrit ni jin. Jadi Ifrit tu dalam bracket tu dia kata yang cerdik. Wallahu'alam eh. Ada orang yang kata macam itu. Tapi Ifrit tu bangsa jin. Dia kata dia jin Ifrit, jin yang paling jahat lah apa semuanya. Tapi kat dalam ayat ini, dalam zaman Nabi Sulaiman AS, Ifrit ni jin yang apa ni? Jin yang taat kepada Nabi Sulaiman AS. Dan satu lagi dia adalah yang dia adalah jin yang kuat. Jin yang kuat dalam ayat-ayat jin dia jin yang yang kuat. Dan ketika itu dia Islam, dia baik, sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah orang yang amanah, jin yang amanah. Wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Dia kata kenapa aku akan buat demikian, sebab aku ni benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercayai. Jadi dia angkat betul-betul. Dia angkat betul-betul. Macam mana dia berangkat? Allah Alam, dia besar, dia kuat, dia berangkat. Jadi ini benar-benar berlaku ya, bukan maknanya bayangan arasy kata. Mungkin orang kata ni bayangan yang dia boleh buat macam bayangan orang nampak arasy ni. Tidak, betul-betul arasy tu dipindahkan, diangkat. Kalau dah piling dah tu semuanya, dia berangkat, dia kata balik. Tak macam. Baik. Kuat dengan dan cepat. Pasal masa tengah hari je dah boleh dia pergi balik, lepas tu dia boleh bawa menyekan dengan cepat dan segera. Lagi dapat dipercayai. Kenapa? Sebab dalam tu ada macam-macam perhiasan eh. Kalau jin tak baik, dia akan apa? Dia akan kebal sikit. Jadi dia akan pelihara. Maksudnya aku mempunyai kemampuan untuk menghadirkannya kepadamu dan membawa berbagai barang berharga yang terdapat padanya dengan penuh rasa amanah. Okay. Kalau kuat aja tak boleh, tak cukup eh. Hilang. Qala allazi 'indahu 'ilmu min al-kitab. Salah satu lagi daripada rakyat Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, dan dia seorang mempunyai ilmu dari ahli kitab. Ini ataupun mempunyai ilmu daripada kitab. Penjelasan dia tak berapa tepat. Ilmu daripada kitab. Berkata yang masyhur orang tersebut adalah Asy bin Bakhiyah. Ini masyhur daripada kalangan ulama tafsir. Ana atika bi qabla an yartada ilayka tarfuk. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Tak payah tunggu setengah hari sebelum matamu berkedip. Nanti diterangkan kat sini apa, berapa lama tu, macam mana tu mata berkedip. Nanti kita berkedip. Tiap-tiap kali kita pusing ni, mata kena berkedip lah. Macam itu ni cepat. Yang pertama sekali tentang orang tersebut, kata Allah SWT, orang ini punya ilmu daripada kitab. Ketika itu kitab Bani Israel. Kitab yang terdapat pada Bani Israel. Dia seorang alim. Kalau orang ada ilmu tentang kitab ni, dia orang yang alim, ulama Bani Israel. Zahirnya adalah seorang manusia, bukan jin juga. Dan dia janji dia boleh laksanakan tugasan tersebut lebih hebat lagi daripada yang boleh dilaksanakan oleh jin Ifrit. Baik, ada yang menyatakan maksudnya adalah engkau mengutus seorang ke suatu tempat tertentu yang masih dalam jangkauan kedipan matamu, kemudian utusan itu kembali lagi. Ini makna nak terangkan pendapat ulama' lah, kedipan mata tu macam mana. Jadi timing dia bila sekarang kau hantar orang lari, lepas tu dia datang balik. Mata kau berkedip berapa lama, apa ni, kalau berkedip aja, itu dia akan apa ni, bila orang tu datang balik, maknanya dia akan apa ni, arasy tu akan datangkan apa ni, akan sampai. Ataupun iaitu sebelum dia sampai padamu dalam posisi orang yang paling jauh dari jangkauan pandanganmu. Sekarang kau tengok orang paling jauh sekali, berapa lama kau tengok, berapa lama kau nak sampai kepada orang yang paling jauh tu, sebelum kau berkedip mata, tu akan datangnya arasy tersebut sebelumnya. Ini semua nak terangkan perkara tersebut. Ada juga yang mengumumkan, artinya yang ni sebelum mata pun berkedip, umum je lah. Sekarang pun terkedip, dah sampai lah. Jadi, dan ada juga pendapat nyatakan maksudnya sebelum matamu berkedip dari pandangan terhadap satu benda yang paling jauh darimu, lalu anda berkedip. Dan pendapat terakhir inilah yang lebih mendekati kebenaran. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, memang sekelip mata dah nampak. Yang ini ketika Sulaiman melihat singgasana Balqis sudah berada di hadapannya dalam waktu yang sangat singkat, dari negeri Yaman ke Baitul Maqdis dalam jatuh waktu satu kedipan mata, maka qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Dia pun berkata, ini termasuk aku untuk mencubaku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Ini memang kalau dah lihat benda macam gini, orang kan nangis dan sujud kepada Allah SWT. Ini tentu sekali adalah satu kebesaran Allah SWT. Ada hamba Allah SWT boleh buat macam ni, Allah SWT macam mana lagi? Jadi nak cuba dia, apakah aku bersyukur ataupun tidak. Jadi setiap kali dapat nikmat, dia makin bersyukur. Inilah kelebihan Nabi Sulaiman AS. Banyak nikmat Allah berikan pada dia, makin dia bersyukur. Sebab kalau tidak, habis mereka lupa, mereka bangga dengan nikmat ni semuanya dan sebagainya, lupa pada Allah SWT. Untuk memuji aku, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Artinya bahawa manfaat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Bukan bersyukur tu puji Allah SWT, Allah yang dapat manfaat, Allah yang dapat kebaikan. Jadi apa ni? Apa ni? Jadi apa ni, semakin mulia dengan kesyukuran kita itu kepada Allah SWT, tidak, tapi balik kepada diri kita sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Jadi lawan daripada bersyukur, kufur. Dan barang siapa yang ingkar dan kufur terhadap nikmat-nikmat ini, maka sesungguhnya Rabbu maha kaya lagi maha mulia. Allah SWT maha kaya lagi maha mulia. Kenapa disebut macam itu? Kalau kita tak syukur pun, Allah SWT tak perlu kepada kesyukuran kita. Karim, maha mulia, maknanya maha memberi. Walaupun kau tak bersyukur, Allah SWT tetap boleh kasih. Tetapi orang bersyukur, dia akan apa ni, dapat kebaikan. Jadi kefahaman yang harus kita ada tentang apa ni, tentang nikmat-nikmat Allah SWT. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memerlukan rasa syukur mereka, dan dia tidak akan celaka dengan kekafiran orang-orang kafir tersebut. Kemudian Sulaiman AS menyuruh agar merubah hiasan singgasana itu untuk menguji apakah Balqis masih mengingatnya, dan juga menguji akal fikirannya. Oleh kerana itu dia berkata, Nanzur atahtadi amtakunu minal ladina la yahtadun. Maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal. Jadi dekat sini Nabi Sulaiman AS dah tahu dia nak terima Syekh Islam lah. Jadi dia nak bawa suruh ambil arasy ni, ada tujuan. Dia nak apa ni? Dia nak uji sebenarnya Ratu Balqis ni. Jadi nak uji apa dia? Nak uji dia benar-benar, kalau kat dalam ayat ni, apakah dia kenal, dia dapat hidayah ataupun dia tidak dapat hidayah dengan memuji arasy. Jadi kalau sebab itu, bila tengok daripada ayat tu, daripada maknanya, tafsiran ni ikut makna. Ibn Kathir Allah Ta'ala kata dia nak uji apa? Nak uji dia ingat tak istana dia, dan juga nak uji akal fikiran dia. Dia pandai atau dia tak pandai? Jadi tak ada banyak faedah. Kita tak tahu kenapa perlu nak uji-uji ni semuanya. Tapi itu rahsia tak disebutkan dalam Al-Quran, kenapa sebenarnya nak uji. Jadi kat sini terserah pada orang nak fikirkan kenapa Nabi Sulaiman AS membuat demikian. Dan apa yang saya lihat, tujuan Nabi Sulaiman AS nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dah pernah biasa dengan apa ni, kemegahan. Dia mempunyai apa, kemewahan. Jadi bila dia lihat ada lebih besar, lebih hebat tu, dia akan tu, dia akan tunduk. Oh, punya ada lagi lebih besar, aku ni kecil aja. Ya, dia akan tunduk dan insaf. Jadi mungkin itu tujuan Nabi Sulaiman. Cara dakwah dia lain. Cara dakwah dia, dia lain. Kalau orang dah dapat besar-besar sekali, datang satu satu apa ni, nikmat yang lebih besar yang dia tak tak tak, tak terfikir lagi. Ha, dia akan tunduk. Jadi mungkin itu hikmah yang diberikan, yang digunakan Nabi Sulaiman AS. Di bawah arasnya disuruh tukar sikit. Dan ketika Balqis datang, ditanyakan kepadanya, "Fala maja'at?" Jadi dia datang kepada Nabi Sulaiman AS. "Qila hakadha 'arsyuk?" "Qalat ka'annahu." Serupa inikah singgasanamu? Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasana itu." Dia tak kata ini singgasana aku. Mana boleh, aku baru tinggalkan dia dekat Yaman. Saya boleh datang kat sini. Dia boleh datang dulu sebelum aku. Jadi dia kata macam singgah sana aku. Kan dia pandai, dia tahu macam mana nak jawab. Dan tak pula dia kata ni bukan singgah sana aku, sebab dia niat serupa dengan singgah sana aku. Cuma ada beza-beza sedikit. Jadi mungkin itu merupakan bentuk dari kecerdasan dan kepandaian Balqis. Kerana dia ingin singgah sana itu, kerana dia tahu singgah sana itu bukan singgah sananya. Bukan apa dia ingin dan bukan. Kerana dia tahu tak mungkinlah singgah sana itu singgah sananya, sebab dia telah mengamanatkannya kepada orang-orang kepercayaannya di negeri Yaman. Dia tinggalkan kat negeri Yaman dan dia tidak mengetahui bahawa ada seorang yang mampu melakukan hal yang sangat menakjubkan tersebut. Ini pemindahan singgah sana. Lepas tu dia jawab macam itu, macam singgah sana itu. Dengan menceritakan Sulaiman dan kaumnya, Allah Ta'ala berfirman, وَقُوتِنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya ini tentang Islam. وَصَدَّهَ مَا كَانَ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Tapi ada pun dia, apa yang disembah selama ini telah mencegahnya daripada Allah Subhanahu Taala. إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Sebab sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir ni nak sebutkan, dia tak boleh apa ni, tak dapat tak dapat ilmu. Nabi Sulaiman dan orang-orang bersamanya dapat ilmu. Tapi dia, walaupun dia rasa dia pandai, tak ada negeri dan sebagainya, tetapi pasal dia syirikkan Allah SWT, maka dia tak dapat ilmu. Jadi ini nak tunjukkan bahawa sebab kita tak dapat hidayah, sebabnya adalah kita kufur pada Allah SWT. Kalau tidak, dia akan dapat ilmu dan akan dapat hidayah kepada Allah SWT. Jadi maksudnya penyembahan terhadap matahari yang dia dan kaumnya bersujud kepada selain Allah kerana mengikuti agama nenek moyang mereka, dan bukan kerana dalil yang boleh menghantarkan mereka kepada hal tersebut. Jadi ini bahayanya taklid buta, bahayanya apa ni, maksiat, lebih-lebih lagi kekufuran. Kemudian Sulaiman AS menyuruh kaumnya membangun istana dari kaca dan membuat aliran air yang mengalir padanya di bawahnya, dengan diberi atap juga dari kaca. Di bawah air, atas dia kaca. Selanjutnya diberi aneka ragam ikan dan binatang air lain. Betul-betul macam apa? Macam kolam. Setelah itu Sulaiman menyuruh Balqis masuk ke istana. Nabi Sulaiman AS duduk kat mana? Kat belakang tu lah. Depan tu semua air, apa ni, lantai dia semua air, atas dia kaca. Nabi Sulaiman duduk kat hujung ni. Jadi dia kena datang jumpa Nabi Sulaiman AS, dia kena cross lantai istana yang dia buat daripada kaca. Bawah ni ada air. Jadi dalam keadaan yang amat menakjubkan. Setelah itu Sulaiman menyuruh Balqis masuk ke istananya, sedang dia tengah duduk di atas singgasananya yang juga terdapat di dalam istana tersebut. Falamma ra'atu hasibatu lujjatan wa kashafat 'an saqaiha. Maka ketika dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Besar, sebab dia air bawah dalam. kaca dia betul-betul jernih, tak nampak macam kaca tampal-tampal, tak ada. Dia punya artwork, dia punya craftsmanship bagus betul. Dan disingkatkannya kedua betisnya. Kenapa? Dia ingatkan dia masuk dalam air. Sulaiman berkata, sesungguhnya ia adalah istana bicin, terbuat dari kaca. Qala innahu sarhun mumarrad min qawarir kaca. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Balqis berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi melihat gitu singgasananya Nabi Sulaiman AS, istananya begitu hebat, maka dia pun insaf, bahawa yang patut disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun bertaubat, dia kata, sebenarnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Ini kan dia pandai, telah menganiaya diriku, sembah selain Allah SWT. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, aku telah berserah diri bersama Sulaiman billahi rabbil alamin. Ini macam kita lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kudai saksi Allah SWT sedia bahagia sebab dan Muhammad itu usru Allah. Jadi Nabi untuk Ratu Baitis tetap adalah syariat Nabi Sulaiman. Kita nanti ikut syariat Nabi Sulaiman AS. Demikian. Jadi itu kisah yang dilakarkan dalam Quran, banyak untuk faedahnya. Kita boleh dapat mutiara-mutiara tafsirnya di dalam kitab-kitab tafsir lah. Khabar insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Ada orang yang mengatakan bahawa jin-jin yang dibawa taklukan Nabi Sulaiman AS tu tahu bahawa Nabi Sulaiman AS nak kahwin dengan apa? Dengan Ratu Balqis ni. Jadi jin-jin ni pula tak suka dengan Ratu Balqis ni sebab apa? Dia anak jin. Jadi dia nak apa tu, dia orang bawakan apa tu gambaran yang amat buruk tentang Ratu Balqis ni kepada Nabi Sulaiman AS. Tapi sebaliknya berlaku. Dan macam-macam lagi lah, mukanya bodoh dan sebagainya, mulut dia macam peparuh, cacat lah anak. Sampai disuruh ubatkan, tak nak apa ni, susah nak ubatkan. Ada macam cerita tu kan, kita punya agama alhamdulillah tak ada tu semua. Yahudi ada tu semua dalam kitab-kitab mereka. Macam-macam. InsyaAllah kita berjumpa di sini dahulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, syurullah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.